Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarh 50 haditsan min Jawami'il Kalim karya al-Imam al-Hafiz Abu al-Faraj Zainuddin Abdul Rahman Ibnu Ahmad Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama dari kitab ini. Dan sebelumnya harus diketahui bahwa bisa dikatakan pengajian kita ini terbagi dua. Yang pertama, kita akan menjelaskan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca. Itu minim, ya. Jadi kan sebelumnya itu kan sebelum sahabat itu ada tabi'in, ada tabi'at tabi'in. Nah, itu enggak apa-apa kita hapus langsung ke sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ini jangan ditinggal. Jangan hanya menyebut nama itu sahabi tapi tidak mengetahui siapa beliau. Ya, itu harus kita ketahui, harus kita ketahui. Jadi itu bagian yang pertama. Sebelum kita menjelaskan hadis yang akan kita baca, terlebih dahulu kita mengenal sahabi yang meriwayatkan hadis itu. Dan hadis yang pertama ini, ada yang bawa kitabnya? Hah? Antum bawa? Enggak. Ada yang bawa? Siapa? Allah, masyaallah, jazakumullah. Berapa orang yang bawa kitab? Satu, ya. Baik. Hadis yang pertama, al-hadithul awal an amirul mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bersabda: Innamal a'malu bin niyat. Nah, ini hadis yang sering kita dengar, ya. Alhamdulillah mungkin anak-anak kita juga menghafal hadis ini. Wah, insyaallah kita juga sudah menghafal hadis ini, tetapi penjelasannya di sini ada penjelasan-penjelasan yang menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, mungkin yang sebelumnya kita tidak mengetahui, tapi insyaallah akan kita ketahui ketika kita masuk pada penjelasan tersebut. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya al-a'mal, amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan sungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk memperoleh dunia, perkara-perkara dunia, kesenangan dunia, awim ra'atin yang kihuha, atau hijrahnya itu untuk menikahi wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Dan maknanya, artinya sudah kita ketahui. Kita masuk sekarang pada bagian yang pertama. Apa bagian yang pertama hadirin yang dirahmati Allah? Biografi tentang sahabi ini. Tentang sahabi ini yang meriwayatkan hadis ini, yang bernama siapa? Yang bernama Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan saya berusaha semaksimal mungkin saya singkat biografi Umar ini yang panjang lebar dari beberapa narasumber seperti Kitab Al-Isabah Fi Tamyiz As-Sahabah karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga Kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, begitu juga dari Sahih Al-Bukhari, juga dari Sunan At-Tirmizi, dari Kitab Rahiq Al-Makhtum bil Imam Al-Allamah Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, dan juga Kitab Al-Khulafa Ar-Rashidin karya Al-Khalidi, dan lain-lainnya. Jadi itu narasumber, semuanya itu narasumber yang akurat. Semuanya itu narasumber yang akurat, ahli sunnati wal jamaah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu namanya. Siapa nama beliau hadirin yang dirahmati Allah? Nama beliau adalah Umar Ibn Khattab Ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Bin Ka'ab. Bin Ka'ab ini, Ka'ab ini salah satu kakeknya Rasulullah jazakallah. Salah satu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi siapa nama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ah, ini bin Abdul Muttalib jibnya yang pertama, kakeknya yang pertama, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraish. Ka'ab ini kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang ketujuh. Dan dia juga kakeknya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi yang ke delapan. Yang ke delapan. Jadi nama beliau siapa? Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab bin Nufail. Nah, ini kakeknya yang pertama. Bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Jadi kalau Umar bin Khattab, Ka'ab ini kakeknya Umar bin Khattab yang ke-8, sedangkan bagi Rasulullah kakeknya yang ke-7. Jazakumullahu khairan. Harus kita ketahui. Mungkin kita tidak menghafal nasab Umar bin Khattab, tetapi ini nasabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan tidak sulit, ya, tidak susah, tidak sulit untuk menghafal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini termasuk dari iman kita. Termasuk dari iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hendaklah kita mengetahui, kita menghafal nasab beliau, secara khusus anak-anak kita ini. Secara khusus anak-anak kita yang dimana mereka harus mengetahui, harus menghafal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu namanya. Kunyahnya apa? Abu Hafs. Kunyahnya Abu Hafs. Dan lakapnya, ada 2 lakap untuk Umar ibn Khattab. Lakap yang pertama Amirul Mukminin, dan lakap yang kedua Al-Faruq. Ada 2 lakap untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Yang pertama Amirul Mukminin, yang kedua Al-Faruq. Dalam arti Al-Faruq apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Tetapi yang dimaksud dari sini Al-Faruq, ya, li'annahu farraqa baina da'wati sirran wa jahran. Li'annahu farraqa baina da'wati sirran wa jahran. Karena kasih apa namanya lakab Al-Faruq, karena beliau yang membedakan antara dakwah bersembunyi dan dakwah terang-terangan. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, itu pada bersembunyi semua. Jadi para sahabat, mereka kumpul di Darul Arqam bin Abil Arqam dalam keadaan sembunyi. Jadi kabilah Quraisy tidak mengetahui. Dan juga mereka tidak begitu mengenal siapa yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah masuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke dalam agama Islam, belak-belakan terang-terangan. Keluar semua bersama Rasulullah dan semua bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan keluarnya mereka itu permintaan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, karena itu beliau diberi julukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Faruq, dalam arti Al-Faruq yang membedakan dakwah ketika dalam keadaan tersembunyi dengan dakwah terang-terangan. Naam. Tentang ibunya, hadirin yang dirahmati Allah, kenapa saya menjelaskan ibunya di sini? Karena ibunya di sini, ibu Umar ibn Khattab, saudarinya Abi Jahal. Ibu Umar ibn Khattab, saudarinya Abi Jahal. Berarti Abu Jahal itu khalnya Umar ibn Khattab. Dalam arti pamannya Umar ibn Khattab dari pihak ibu. Ya. Dikatakan bahwa ibunya namanya adalah Hantamah binti Hashim. Sedangkan Abu Jahal namanya siapa? Amr ibnu Hashim. Naam. Wa kana 'inda al-mab'ath. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Al-Isabah, Amr ibnu Hisham. Amr ibnu Hisham itu nama Abu Jahal, Amr ibnu Hisham. Jadi ibunya Umar bin Khattab bernama Hantama binti Hisham. Wallahu taala a'lam. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Al-Isabah, ketika beliau menjelaskan biografi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, beliau berkata, wa kana 'inda al-mab'ath shadidan 'ala al-muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus menjadi rasul, Umar ibn Khattab belum masuk ke dalam agama al-Islam. Rasulullah diutus menjadi rasul. Umur Rasulullah berapa? 40 tahun. Sedangkan umur Umar ibn Khattab berapa? 28 tahun. Umur Abu Bakar Siddiq 38 tahun. Jadi Rasulullah umurnya 40, Abu Bakar 38, Umar bin Khattab 28. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus menjadi rasul, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu belum masuk ke dalam agama Islam, bahkan beliau itu syadid alal muslimin. Keras terhadap orang-orang Islam. Thumma aslam. Fakana islamuhu fathan 'alal muslimin wa farajan lahum min adh-dhiq. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, dan Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an pembuka, dalam arti pembuka kebaikan untuk orang-orang Islam, dan juga jalan keluar mereka dari kesulitan, kesusahan yang mereka hadapi. Sampai-sampai Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata apa? Ma 'abadna Allah jahratan hatta aslama Umar. Ma 'abadna Allah jahratan hatta aslama Umar. Jadi kami tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala jahra terang-terangan, kecuali sampai Umar bin Khattab masuk ke dalam agama al-Islam. Naam. Jadi dikatakan Islamnya Umar bin Khattab itu fathan alal muslimin, pembuka segala kebaikan bagi orang-orang Islam, dan juga farajan lahum min adh-dhiq, jalan keluar mereka dari kesusahan. Wa kana Umar tawilan. Umar tawil. Apa tawil? Tinggi. Tubuhnya itu tinggi. Jasiman. Dalam arti jasim itu bukan gemuk, tetapi badannya itu bisa dikatakan lebar atau gagah. Ya. Tidak gemuk ya. Bukan gemuk, perutnya buncit itu tidak. Tetapi gagah beliau. Radhiyallahu ta'ala an. Akhla'a ash'ar. Ada botak, tapi enggak gundul. Aslak semua, enggak ada rambutnya. Aslak botak tetapi ada rambut. Jadi botak di tengah ya. Sebelah ada botak di tengah, ada rambut sedikit sebelah kanan, sebelah kiri juga, belakang. Yang penting intinya dikatakan botak tapi ada rambut. Aslak as'ar. Syadidal humrah. Syadidal humrah dalam arti putih kemerah-merahan. Radiyallahu ta'ala an. Kathifan lihyah wa fi aridaihi khifah. Jenggotnya lebat, tetapi aridaih sebelah kiri dan sebelah kanan itu sedikit rambutnya. Jadi bisa kelihatan apa namanya kulit beliau radiyallahu ta'ala an. Tapi dari bawah, dari sini jenggotnya lebat radhiyallahu ta'ala an. Itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Walamma kanat sanatul maja'ah taraka aklal lahmi was-samn wa admana aklal zait hatta taghayyara lawnuhu wa kana qad ihmarra fa shuhiba lawnuhu. Jadi pernah terjadi dikatakan tahun kelaparan, ya, itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau menjabat sebagai Amir al-Mu'minin. Tidak turun hujan, tanah kering dan gersang, tidak ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, tijarah mereka, perniagaan mereka untuk mendatangkan makanan dari Asy-Syam itu juga terbatas, ya. Jadi terjadi yang namanya kelaparan pada saat itu bagi penduduk kota Al-Madinah. Dan di sini beliau tidak memakan daging dan juga samin, ya, daging sama samin itu dijauhi oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, karena rakyatnya tidak memakan daging. Beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin, sebagai presiden, itu bisa untuk memakan daging. Bukan tidak ada, ada pada sebagian orang. Sampai-sampai dianjurkan dari beberapa keluarganya untuk memakan daging, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menolak. Sampai rakyatku memakan daging, baru aku makan daging. Maka di sini Umar bin Khattab memakan khobz, roti yang dicelupkan di minyak. Wallahu alam, itu minyaknya minyak apa, wallahu alam. Ya, seperti kayak minyak zaitun lah. Kayak gitu. Intinya roti sama minyak, itu saja makanan beliau radhiyallahu ta'ala. Sampai-sampai kulitnya itu berubah. Jadi yang dulunya putih kemerah-merahan menjadi padih merah, jadi menjadi merah dan kusam. Jadi kecoklat-coklatan itu. Sebabnya apa? Sebabnya roti dan minyak yang sering beliau makan radhiyallahu ta'ala. Itu pemimpin yang adil, ya. Pemimpin yang adil yang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Benar-benar memperhatikan rakyatnya. Ini yang kita butuhkan di zaman sekarang. Bisa dikatakan mustahil. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan juga Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menulis salah satu hadis, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lainnya, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berkata, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazainir rajulain ilaik bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab fakana ahabbuhuma ila Allah Umar ibn al-Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah berdoa, di dalam doanya itu apa? Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini, agama Islam ini dengan salah satu dari kedua orang, dengan salah satu dari kedua orang yang paling engkau cintai. Dengan Abi Jahal yang namanya itu siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham atau Umar Ibn al-Khattab. Dengan Amr atau Umar. Amr atau Umar. Dalam arti Amr di sini adalah Amr Ibn Hisham Abu Jahal atau Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fakana ahabbuhuma ilallah Umar Ibn al-Khattab. Tentunya yang paling dicintai Allah, yang dicintai Allah dari dua orang ini adalah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi beliau yang masuk ke dalam agama Islam, tetapi Abu Jahal tidak masuk ke dalam agama Al-Islam. Abu Jahal itu mati dalam keadaan kafir musyrik wal'iyadu billah. Jadi sekarang ini kita masuk bahwa Umar bin Khattab telah memeluk agama Al-Islam. Tentang masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam juga dijelaskan bahwa Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tahun 6 minan nubuwah. Jadi pada sana sita minan nubuwah, tahun 6 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Dan sebelumnya yang masuk ke dalam agama Islam siapa? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. beliau pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bisa dikatakan dua orang ini, Hamzah dan juga Umar ibn Khattab, ada termasuk dari orang-orang yang pemberani di kabilah Quraisy. Termasuk dari orang-orang yang pemberani, termasuk dari orang-orang yang ditakuti, dua orang. Hamzah bin Abdul Muttalib, masuk ke dalam agama Islam pada tahun 6 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tiga hari kemudian masuklah Umar ibn Khattab ke dalam agama al-Islam. Jadi bedanya selisihnya hanya 3 hari tok. Di sini Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menjelaskan. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menjelaskan bagaimana beliau itu bisa mencintai agama Islam padahal dikatakan tadi apa? Kana syadidan 'alal muslimin, keras terhadap orang-orang Islam. Diriwayatkan dan juga dijelaskan oleh al-'Allama Safiur Rahman Al-Mubarakpuri di kitabnya Ar-Rahiful Maktum, dijelaskan bahwa, dan juga ini dari kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa pada suatu hari ya, di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melaksanakan salat di hadapan Al-Ka'bah, di hadapan Al-Ka'bah, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau bersembunyi di bawah kain Ka'bah, di belakang kain Ka'bah. Di sini Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an mendengar ayat-ayat yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam membaca surah Al-Haqqah. Membaca surah Al-Haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Al-Haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Ya, tentang hari kiamat. Al-Haqqah itu tentang hari kiamat. Al-Haqqatu mal haqqah. Apakah kamu mengetahui hari kiamat itu, wa ma adraka mal haqqah, dan apa hari kiamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam membaca firman-firman Allah yang ada di dalam surah Al-Haq. Tiba-tiba Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, ini Umar ibn Khattab mendengarkan. Tiba-tiba Umar ibn Khattab dia berkata, qultu fi nafsi wallahi sya'in. Beliau berkata di dalam dirinya, demi Allah, ini Muhammad penyanyi, ahli puisi. Seperti yang dikatakan Quraisy. Setelah beliau berkata kepada dirinya seperti itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam membaca, innahu la qawlu rasulin karim. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Jadi sungguhnya yang namanya Al-Quran ini kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Dan Al-Quran ini bukan kata-kata penyair, bukan kata-kata ahli puisi. Tidaklah kamu beriman apakah sedikit ya imanmu kepadanya. Nah, di sini ini kebetulan saja ya, kebetulan saja ketika Umar ibn Khattab berkata kepada dirinya apa, bahwa yang diucapkan Muhammad ini puisi dan Muhammad ini penyair. Tiba-tiba dibantah oleh Rasulullah. Kebetulan saja, karena Rasulullah sedang membaca ayat itu. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir, bukan kata-kata penyair. Kaget Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah tahu dari mana bahwa Umar bin Khattab saat itu Rasulullah tidak mengetahui, dan juga tidak ada wahyu yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab lagi sembunyi di belakang kain Ka'bah. Tidak ada wahyu yang menjelaskan. Nah, di sini Rasulullah tidak mengetahui. Jadi setelah Umar bin Khattab, dan juga Umar bin Khattab berkata kepada dirinya sendiri, bukan melafazkan, mengucapkan sampai-sampai Rasulullah mendengar. Tidak. Berkata kepada dirinya, apa yang dibacakan oleh Muhammad ini semuanya puisi. Dan Muhammad ini penyair. Tiba-tiba dibantah oleh Rasulullah. Sedang Rasulullah membaca ayat, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Setelah itu Umar bin Khattab juga masih berkata kepada dirinya, innahu ka. Kalau bukan penyair, dia itu dukun. Rasulullah melanjutkan ayatnya yang beliau baca. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan juga bukan kata-kata dukun. Terkejut lagi Umar bin Khattab. Radhiyallahu ta'ala an. Tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran ini diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Umar ibn Khattab berkata setelah itu, fawaqa'al islamu fi qalbi. Telah menyentuh agama Islam pada hatiku. Ini permulaannya, hadirin yang dirahmati Allah. Ini permulaannya, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala ingin mengetahui apa itu agama Islam dan juga Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tentang tepatnya masuknya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke dalam agama Islam, tentunya di rumah saudarinya yang bernama Fatimatu bintul Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Dan kisahnya, hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan bahwa pada suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau ini marah dan emosi, menghunus pedangnya, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menuju perjalanannya dengan pedangnya itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di perjalanan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi, dan Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Mau ke mana kamu wahai Umar? Membawa senjata, siap-siap dengan pedangmu, mau kemana? Saya mau membunuh Muhammad bin Abdullah. Tunggu dulu, lihat saudarimu itu yang namanya Fatimah. Sudah masuk ke dalam agama Islam, mau ngurus orang lain. Saudarimu dulu urus yang masuk ke dalam agama Islam, beserta suaminya yang bernama Sa'id ibnu Zaid al-Adawi. Dua orang ini masuk ke dalam agama al-Islam. Urus keluargamu dulu, baru urus orang lain. Tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau sekarang mengarah kemana? Ke rumah saudarinya yang bernama Fatimah bintul Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Pada saat itu Fatimah beserta suaminya yang bernama Sa'id ibn Zaid, dan juga di situ ada Khabbab ibn al-Arad, mereka membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surah Taha. Yang ada dalam surah Taha. Tentunya sebelum Umar ibn al-Khattab mengetuk pintu Fatimah bintul Khattab, beliau mendengar mereka ini sedang membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau masuk, beliau berkata, apa yang kalian baca? Saudarinya menjawab, itu hanya pembicaraan di antara kita. Tidak ada apa-apa. Sampai terjadi apa yang terjadi, sampai-sampai Umar bin Khattab memukul wajah saudarinya sendiri. Fatimah bintil Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan dikatakan sampai keluar darah dari bibirnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Umar bin Khattab melihat jadi kertas dari kulit ya, dari kulit yang di situ tertulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab mengambil kertas itu dan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Fah. Ketika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Umar bin Khattab berkata, "Hadhihi asma'un thayyibatun tahir." Ini nama-nama yang indah dan bersih. Harus kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab ini juga penyair. Umar bin Khattab jago puisi. Umar bin Khattab ahli puisi. Umar bin Khattab bahasa Arabnya bagus dan kental bersih. Nah, ketika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim tok, tiba-tiba beliau mengatakan apa? Hadhihi asma'un thayyibatun tahira. Masuk makna-maknanya ini di dalam hati Umar bin Khattab karena beliau ahli bahasa radhiyallahu ta'ala. Ini nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang bersih. Itu yang dikatakan Umar bin Khattab setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk kamu itu susah. Illa tadzkiratan liman yakhsha, tetapi peringatan bagi orang-orang yang takut, dalam arti bagi orang-orang yang takut yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada ayat yang berbunyi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi Allah berfirman, sungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Setelah Umar bin Khattab membaca ayat ini, beliau berkata, ma ahsana hadzal kalam wa ma akramah. Ini kata-kata yang baik, ini kata-kata yang mulia. Alangkah indahnya kata-kata ini. Alangkah mulianya kata-kata ini. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berkata kepada mereka bertiga. Siapa mereka bertiga itu? Fatimah, Sa'id, dan juga Khabbab radhiyallahu ta'ala an, radhiyallahu ta'ala anhum, dulluni ala Muhammad. Bawalah aku kepada Muhammad, dalam arti ingin masuk ke dalam agama Al-Islam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam sedang berkumpul bersama beberapa sahabatnya di rumah Dar Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan di situ ada Abu Bakar Siddiq dan juga ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab ini masih menghunus pedang, masih membawa pedang. Masih ada pedang ini. Mengetuk pintu Darul Arqam bin Abil Arqam dan sebagian sahabat mengintip Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membawa pedang, menghunus pedang, siap-siap, ada apa ini? Mereka khawatir semua. Tiba-tiba Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, ada apa kalian takut semua? Bukakan pintu untuk Umar bin Khattab. In arada khairan, nadulluhu alaih. Apabila Umar bin Khattab menginginkan kebaikan, akan kami tunjukkan kebaikan kepadanya. Wa in arada syarran, naqtuluhu bisayf. Apabila dia menginginkan keburukan, kami akan membunuhnya, aku akan membunuhnya, bukan dengan pedangku, dengan pedangnya sendiri. Biar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, biar Umar bin Khattab itu masuk ke dalam rumah. Tentunya setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah, tapi dengan niat yang baik, bahwa beliau ingin masuk ke dalam agama Al-Islam, ingin masuk ke dalam agama Al-Islam. Bahkan di sini ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam memegang baju Umar bin Khattab, dikatakan, sampai kapan Anda wahai Umar? Apakah kamu menunggu kehinaan yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ini adalah Umar bin Khattab. Muliakanlah agama Islam dengan Umar bin Khattab, ya Allah. Baru Umar bin Khattab bersyahadat, La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari hadis Huzaifah, Huzaifah radhiyallahu ta'ala an. Jadi pada suatu hari terjadi pembicaraan antara Umar ibn Khattab dan Huzaifah radhiyallahu ta'ala an tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi pada umat ini. Dan yang namanya Huzaifah, as-sahabil jalil, sahabat yang bernama Huzaifah, ini bidang ilmu fitan, ilmu hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah-fitnah yang akan terjadi pada umat ini, itu pakarnya siapa? Huzaifah radhiyallahu ta'ala an. Jadi pada suatu hari Umar ibn Khattab meminta kepada Huzaifah untuk diceritakan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, tentunya yang kamu dengar wahai Huzaifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan di sini Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar bin Khattab, "Inna bainaka wa bainal fitani baban mughlaq." Sungguhnya antara kamu wahai Umar dan fitnah umat ini pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup. Umar bin Khattab bertanya, "Ayuksarul bab am yuftah?" Pintu itu akan dibuka dengan cara paksa, dihancurkan, atau dibuka biasa? Hudzaifah menjawab, "Yuksar." Akan dibuka dengan cara paksa, dengan keras, akan dihancurkan. Qala Umar, Umar bin Khattab berkata, "Dzaka ahra alla yughlaqa abadan ila qiyamah." Apabila itu terjadi, maka pintu itu tidak akan tertutup sampai bangkitnya hari kiamat. Abu Wa'il, salah satu perawi hadis juga, beliau bertanya kepada Hudzaifah, "Hal kana Umar ya'lamu manil bab?" Apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Hudzaifah berkata, "Iya." Umar mengetahui pintu itu adalah dirinya sendiri. Radhiyallahu ta'ala an. Dalam arti apa hadirin yang dirahmati Allah? Matinya Umar ibn Khattab, meninggalnya Umar ibn Khattab, tentunya beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu', Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi. Nah, ini awal fitnah di dalam umat Islam. Terbunuhnya Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab ini pintu. Umar bin Khattab ini pintu. Dan pintu itu dibuka dengan cara paksa, dalam arti Umar bin Khattab dibunuh. Matinya bukan mati sakit, tetapi dibunuh. Dan ini awal fitnah. Awal fitnah yang terjadi di kalangan ummah al-Islam. Dan pintu ini tidak akan tertutup lagi sampai hari kiamat. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ada hadis yang pernah kita sebut, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Anas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam mendaki gunung Uhud, tiba-tiba gunung itu goyang. Iya. Rasulullah berkata kepada gunung Uhud apa? Usbut Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diamlah wahai Uhud. Karena di atasmu ada seorang nabi dan juga siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua syahid, siapa? Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan. Nah, di sini beliau sudah mengetahui, aku ini akan mati syahid di jalan Allah. Dan aku adalah pintu antara umat dan fitnah. Dan Hudzaifah menjelaskan, tentunya sekali lagi penjelasan Hudzaifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib, fitnah-fitnah yang akan terjadi, perkara yang gaib. Hudzaifah tahu dari mana kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Hudzaifah menjelaskan bahwa pintu itu akan dibuka dengan cara paksa, dan Umar mengetahui bahwa beliaulah pintunya, dalam arti akan dibunuh syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semua mengetahui pembunuh Umar ibn Khattab adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi yang menyembah api wal'iyadzubillah, musyrik. Itu dia yang membunuh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Siapa ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, lihat di negeri Persia sana. Ya, itu menyala-nyala dari dalam api jahanam, dan juga nyala dari luar dengan lampu-lampu yang ada. Oh, ini Majusi, bukan Muslim, musyrik, pembunuh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Tetapi dia itu kekasihnya orang-orang Syiah wal'iyadu billah. Abu Lu'lu al-Majusi kekasihnya orang-orang Syiah. Abu Lu'lu al-Majusi dianggap oleh orang-orang Syiah itu wali besar. Wali besar. Dari mana mendapatkan wilayah yang besar itu? Karena dia berhasil membunuh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab di pandangan Syiah Rawafid kafir. Umar bin Khattab di pandangan Syiah Rawafid kafir. Abu Lu'lu al-Majusi wali. Subhanallah, ini mereka otaknya itu kemana? Apa yang mereka baca, kitab-kitab apa yang mereka baca? Mereka tidak mengakui hadirin yang dirahmati Allah. Kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan biografi sahabat, dan semua sepakat bahwa Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu Fairuz al-Majusi, dan dia Majusi musyrik. Tapi orang-orang Syiah mengatakan tidak. Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu bukan aliran, agama tersendiri. Bukan aliran, tetapi agama tersendiri yang keluar dari agama al-Islam al-Haq. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Afanallah wa'iyakum minal fitan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pembunuh Umar bin Khattab adalah Abu Lu'lu Fairuz al-Majusi, dan dia itu Abdun bin Mughirah bin Su'bah, hamba sahaya milik Al-Mughirah bin Su'bah. Al-Mughirah bin Su'bah ini sahabi. Mughirah bin Su'bah ini sahabi. Jadi di salah satu peperangan antara sahabat dan orang-orang Persia, ya, para sahabat itu menang. Termasuk dari rampasan perangnya adalah Abu Lu'lu Fairuz al-Majusi. Dan beliau ini Mughirah bin Syu'bah memiliki Abu Lu'lu Fairuz al-Majusi. Dikatakan wa kana haddadan wa yasna'ul adawatil hadidiyah. Jadi pekerjaan si Abu Lu'lu itu pandai besi, ya, bisa membuat pedang-pedang dan juga pisau-pisau yang tajam seperti itu. Ta'ana Abu Lu'lu Umar bin Khattab bi khanjarihil masmum. Ya. Dan itu terjadi fajra yaumil arbi'a, ya, 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Abu Lu'lu al-Majusi menusuk Umar bin Khattab dengan khanjarnya. Bisa dikatakan khanjarnya itu pisau besar dzu haddain, yang mempunyai dua cabang, masmum, yang beracun. 3 kali tusukan. Tusukan yang pertama di punggung, yang kedua di pinggang, yang ketiga di perut. Dan itu setelah beliau, setelah Umar ibn Khattab bertakbir, melaksanakan takbiratul ihram pada sholat subuh berjamaah beliau sebagai imam. Allahu Akbar. Tiba-tiba masuklah Abu Lu'lu' al-Majusi, langsung menusuk dan membunuh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Matinya di dalam sholat ketika beliau bertakbir, akhir kalamnya Allahu Akbar. Tentunya setelah itu beliau itu mughma alaih, tidak langsung meninggal dunia, ya, tidak langsung meninggal dunia, beliau itu pingsan. Dan itu terjadi, Abu Lu'lu' al-Majusi membunuh Umar bin Khattab, itu terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Tahun 23 Hijriah. Beberapa hari kemudian barulah Umar bin Khattab meninggal dunia, dan beliau meninggal dunia syahid di jalan Allah pada tanggal 1 Muharram. 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Jadi terbunuhnya atau ditusuknya tanggal berapa? 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Wafatnya beliau tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Yang terakhir, ini poin yang terakhir sebelum al-adhan. Abu Lu'lu' al-Majusi setelah menusuk Umar bin Khattab, dia itu melarikan diri, ya, melarikan diri. Dan tentunya dihalangi oleh beberapa sahabat. Orang yang menghalanginya itu juga semuanya ditusuk. Orang yang menghalanginya itu semuanya ditusuk. Jadi sekitar ada 13 orang, ya. Ada 13 orang yang menghalangi Abu Lu'lu' al-Majusi dan semuanya ditusuk. 7 dari 13 itu juga syahid di jalan Allah. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf melihat, wah, ini orang kayak orang gila, ya. Menusuk kanan dan kiri. Langsung Abdurrahman bin Auf mengambil kain besar, namanya itu burnus. Beliau lemparkan itu kain kepada Abu Lu'lu' al-Majusi. Seperti orang terperangkap. Seperti orang yang terperangkap. Ketika Abu Lu'lu' al-Majusi di bawah kain itu dan tidak bisa bergerak. Dan dia mengetahui bahwa sekarang ini akan ditangkap oleh para sahabat. Dan akan dilaksanakan atasnya al-qisas. Dia membunuh dirinya sendiri dengan pisaunya yang beracun. Jadi matinya juga bunuh diri. Ya, udah Majusi, musyrik, ya, membunuh Umar bin Khattab, matinya bunuh diri, masih dianggap oleh orang-orang Syiah wali. Nah, kalau mereka itu orang-orang yang tidak berakal, apalagi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau dikubur di samping Rasulullah dan juga di samping Abu Bakar. Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, tentunya setelah beliau meminta izin, ya. Setelah Umar bin Khattab meminta izin dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Minta izin dari Aisyah untuk dikubur di samping Rasulullah dan juga di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam arti an Umar bin Khattab dan juga an Abu Bakar As-Siddiq wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Ini penting, ya. Ini penting. Walaupun pertemuan kita ini dari pertama sampai terakhir. Pertemuan kita ini dari pertama sampai terakhir. Tentang Umar bin Khattab. Ini penting, hadirin yang dirahmati Allah. Harus kita ketahui. Harus kita mengenal siapa beliau. Karena mengenalnya kita kepada beliau itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahumma wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.